Apakah boleh seseorang setelah selesai wudu mengangkat tangan kemudian berdoa dan menghadap kiblat? Apakah seperti ini? Tidak. Kita dianjurkan untuk berwudu kemudian berdoa. Tanpa disebutkan dalam riwayat-riwayat ia mengangkat tangannya dalam doa tersebut. Kenapa kita jawab seperti ini? Karena praktek wudu adalah suatu praktek yang senantiasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan itu dilakukan sangat sering. Namun sebatas yang kita pelajari dari buku-buku para ulama, mereka tidak menyebutkan bahwa ketika mereka berdoa setelah wudu mereka mengangkat tangan. Seandainya ini menjadi kebiasaan mereka atau hal yang diamalkan mereka, pasti akan ada riwayat-riwayat yang menerangkan tentang itu. Ya, para sahabat, para ulama sangat memperhatikan amalan-amalan Islam, sehingga ketika ada suatu amalan yang jelas itu dari bab ibadah, pasti akan dinukilkan kepada kita. Sehingga ketika mereka hanya menukilkan ada doa tapi tidak ada angkat tangan, maka kita berdoa saja tanpa angkat tangan.